kok gak ada angkot ya? Malah belanjaanku banyak banget nih. Apa aku panggul aja ya? Kayaknya ada angkot tuh. Pak Slamet. Angkot. Tunggu. Main ngebut aja nih. Gak mau duit apa ya? Maaf lah Pak Slamet. Biasa lah angkot kita ini. Ada kurang-kurangnya. Yowes lah. Nih, bantuin ngangkat belanjaanku. Banyak kali pun. Kayak lari sekali lah ke Dewi itu Pak Slamet. Udah, gak usah banyak protes. Angkat aja. Ya udahlah. Ini udah siap nih. Ayo naik. Biar berangkat kita. Yo. Iki Ustadz Majid yo. Ustadz Majid yang di Radio Arisala itu loh. Iya pak. Wah, aku ngefans banget nih sama sampean nih Ustadz. Ini ngomong-ngomong, sampean dari mana nih Ustadz? Oh ini Pak Slamet, baru selesai ngisi pengajian tadi. Woi, aduh, sampeannya bener dong bawa angkotnya. Main rem mendadak aja. Udahnya bagus tadi ku bawa angkotku ini. Jalannya aja yang enggak betul ini. Masa ada pula kucing santai-santai di tengah jalan? Nah, terus gimana itu? Ya, tertabrak aku lah. Aduh. Berhenti. Kita lihat dulu nih kucingnya gimana itu. Oh iya, bentar dulu lah ya. Biar kupinggirkan dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bang Firing. Lihat tuh, mati kucingnya Bang Firing. Ya udahlah kalau mati. Kau bawa pulang aja sana. Kan enak itu nanti digoreng. Hus, ngomong apa nih sampean ini? Haram itu. Gak boleh makan kucing. Ini Bang Firing. Bang Firing harus tanggung jawab nih. Tanggung jawab? Memangnya kau apa pula dia? Kalau udah mati, ya matilah. Mau nih sampean kena bala? Enggak lah Pak Slamet. Ngeri kali lah Pak Slamet ini. Nah, kalau Bang Firing gak mau kena bala, Bang Firing ini harus nguburin kucing ini bersama baju Bang Firing yang jelek itu. Apa pula itu? Mana pula ada yang kayak gitu? Ini baju mantap ini. Hadiah kampanye lagi nih. Masa dikuburkan sama bangkai kucing? Ada-ada aja pun Pak Slamet ini. Bang Firing ngeyel. Gak percaya pula tuh. Nih ya Bang Firing, kalau gak percaya, tanya nih sama Ustadz Majid nih, mumpung ada dia nih. Ya kan Ustadz? Apa benar itu Pak Ustadz? Begini bapak-bapak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Pak Slamet tersebut adalah salah satu khurafat yang sejak lama telah menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Khurafat itu apa ya Ustadz? Nah, khurafat itu bapak-bapak adalah sebuah cerita takhayul atau khayalan yang berupa pantangan atau larangan atau ramalan-ramalan dan juga ajaran serta kepercayaan yang tidak memiliki dasar yang benar dan menyimpang dari ajaran Islam. Dan jenis-jenisnya juga banyak ini pak. Misalnya ya, ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah. Masyarakat kita mengartikan itu berarti akan ada tamu yang datang. Betul. Misalnya kalau warnanya kuning misalnya, berarti tamu yang akan datang itu ya memakai pakaian yang kuning misalnya. Atau juga apabila mendengar suara burung hantu pada malam hari, itu menurut kepercayaan masyarakat ada warga yang akan meninggal. Kampungku gini nih. Kampungku yang mana juga? Ini kampungku itu. Iya. Nah, termasuk juga apa yang dikatakan oleh Pak Slamet tadi. Dan masih banyak juga yang lainnya sebenarnya untuk contoh-contoh khurafat ini. Gitu, Ustaz. Terus gini, Ustaz. Bagaimananya pandangan agama kita tentang hal ini, Ustaz? Iya. Sebenarnya dalam agama kita ini sudah diterangkan juga bahwa masalah khurafat ini adalah masalah yang memang sudah ada dan ini merupakan keyakinan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan ini tidak ada pernah dasarnya dari dalam Al-Quran ataupun hadis yang membuat penyebab-penyebab seperti ini mendatangkan bahaya begitu. Jadi di dalam agama kita ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa itu Ustaz artinya, Ustaz? Iya, artinya tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Oh iya, Ustaz ya. Jadi artinya ya, segala sesuatu yang menimpa umat manusia ini bukan karena disebabkan suatu hal yang memang tidak menjadi penyebabnya, kecuali dengan izin Allah. Ya, semuanya terjadi dengan izin Allah, bukan disebabkan karena menabrak kucing misalnya, atau datangnya misalnya kupu-kupu, ya, atau bersuaranya burung hantu di malam hari. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya di dalam hadis Rasulullah juga telah disebutkan yang semakna dengan hal ini. Rasulullah bersabda, la adwa wala tiarata wala hamata wala safara wa firra minal madadumi kama tafirru minal asadi. Iya, artinya adalah tiada penularan penyakit dengan sendirinya, tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada kesialan atau malang yang disebabkan oleh burung hantu, dan tidak ada kesialan atau bala bencana pada bulan Safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab beliau. Jadi sahih ya, Ustaz ya? Sahih. Jadi intinya adalah bahwa segala sesuatu itu terjadi, baik ada sebab atau tidaknya, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan disebabkan oleh sebab-sebab yang tadi. Seperti iya, burung hantu berbunyi di malam hari, maka itu menjadi pertanda akan adanya orang yang akan meninggal dunia di kampung tersebut. Iya. Jadi termasuk itu yang pemberian nabrak kucing ini, Ustaz ya? Ya iya. Termasuk salah satunya adalah kepercayaan masyarakat tentang ketika terjadi kecelakaan misalnya yang mengakibatkan korban kucing misalnya. Iya. Seperti itu. Jadi penyebabnya Allah yang mengizinkan untuk misalnya terjadi bahaya atau malapetaka untuk yang melakukannya, bukan karena disebabkan menabrak kucingnya. Oh, kucingnya tadi saja. Kau dengar lah itu Pak Slamet. Janganlah kau percaya dengan keparat-keparat ini itu. Kok keparat sih, Bapiring? Jadi apanya? Kuropat. Oh iya, kuropat tadi maksudku. Mana toh? Pesan ini dihadirkan oleh Radio Al-Islah 95,7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara.